Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Melanjutkan pembicaraan dan pembahasan kita terkait dengan pentingnya menjaga lisan, dan telah kita masuki di antara poin atau perkara yang membuat cacatnya lisan adalah ghibah. Ghibah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut, kamu ucapkan perkara saudaramu dalam perkara yang dia tidak sukai. Demikian pula gambaran betapa bahayanya perbuatan ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau melewati satu kaum yang memiliki kuku yang terbuat dari apa? Tembaga. Lalu mereka cakar dengan kuku tadi wajah dan dada mereka. Itulah orang-orang yang dikatakan ya'kuluna luhuman nas, yang tega memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan orang-orang yang mereka senantiasa jatuh dalam perihal mengkritik atau mengoreksi pada kehormatan seseorang. Naam. Kita masuk kepada nukilan ulama terkait dengan hukum ghibah itu sendiri. Ghibah hukumnya ialah muharramah. Ghibah itu muharramah. Diharamkan atas kesepakatan para ulama dan sebelumnya bahwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ghibah satu perbuatan yang diharamkan. Dan hal ini berlaku dan mencakup kepada individu kaum muslimin. setiap masing-masing individu kaum muslimin diharamkan dari perbuatan tersebut. Dan di antara dalil yang sudah pernah ataupun yang telah kita singgung, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat Al-Hujurat. Pada ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah satu dengan yang lain saling mengghibah. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlalu pula yang kita bacakan, baik pada hadis Abi Hurairah, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Aisyah, tatkala Aisyah berkata, cukuplah wahai Rasulullah mengatakan kepada Sofia bahwa dia apa? Pendek. Maka Rasul mengatakan, atas apa yang diucapkan Aisyah, seandainya ucapanmu itu dituangkan ke air laut, sungguh akan mewarnai air laut tersebut. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-ghibatu muharramatun bil ijma', ghibah itu diharamkan atas kesepakatan para ulama, wala yustathna min dhanika illa ma rajahat maslahatuh, tidak ada pengecualian, tidak ada suatu pengecualian bermakna diperbolehkan kecuali kalau ada kemaslahatan yang kuat. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang kuat. Dicontohkan oleh beliau, kama fil jarhi wa ta'dil wa nasihah. Di antara kemaslahatan yang kuat, meskipun dalam hal ini ada kandungan nilai makna ghibah, ialah apa yang dikatakan oleh para ulama dalam agama ini, jarh wa ta'dil, mengkritisi dan sekaligus memuji seseorang. Kita mengenal banyak pihak atau banyak orang, bahkan kita semua, kalau seorang itu ada padanya keburukan, pasti ada apa? Kebaikan. Dan janganlah kalau seorang itu ada padanya keburukan, kita ceritakan keburukannya saja. Tentunya kebaikan-kebaikan yang mengimbangi. Nah, sering mungkin kita juga mengenal manhaj apa? Muazanah. Seorang itu kalau menceritakan pribadi seorang, harus apa? Imbang. Betul, benar apa yang kamu katakan, dia itu demikian-demikian. Tapi kan kebaikannya banyak, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Dan jarh wa ta'dil, mengkritisi bahwa seorang itu ada padanya penyimpangan, ada padanya keburukan, atau mengatakan bahwa si fulan itu seorang yang lurus, seorang yang baik. Kalau itu tingkatannya, pada tingkatan orang-orang yang berada pada medan dakwah, kancah dakwah, ladang dakwah yang sifatnya mungkin apakah mendunia atau di masing-masing daerah, ini tidak boleh seorang sembarang yang berbicara. Karena tidak boleh pula ada muatan-muatan emosional, sentimen, kepentingan pribadi. Na'am barakallahu fikum. Syekh Rabi mengingatkan bahwa apabila ada penyimpangan pada seseorang, apabila ada perkara yang membahayakan pada seseorang, sampaikan sebuah hujjah. Sampaikan sebuah hujjah. Naam. Yang ilmiah. Anda melakukan penyimpangan demikian. Adapun misalnya dia membawa hujjah, hujjah yang Anda bawa demikian, dan ini menyelisihi kitabullah sunnah rasul, demikian. Dan tidak mengharuskan bahwa seorang harus apa? Berjumpa. Adanya suatu perdebatan. Nah, bisa melalui sebuah tulisan. Barakallahu fikum. Kadang sebagian pihak mengatakan, sudahkah Anda sampaikan hujah kepada mereka? Kan begitu ya. Tatkala didapati seorang yang menyimpang, seorang yang menentang sunnah, sudahkah Anda datangi, sudahkah Anda nasihati? Naam, barakallahu fikum. Bukanlah satu tuntutan kemudian seorang harus berjumpa, seorang harus mendatangi dengan sebuah tulisan, demikian pula dengan qarinah, faktor-faktor yang mendukung. Dia seorang yang sudah pernah membaca, dia seorang yang dekat dengan kondisi yang mendukung untuk bisa berjumpa dengan ulama, mendengar ulama, dan sebagainya. Cukup hal yang semacam ini menjadi pendukung. Atau nasihat. Nasihat juga termasuk pintu yang di situ menjadi sebuah pengecualian. Tatkala kita berucap, kadang-kadang ada unsur berbau bid'ah, berbau ghibah. Sampai-sampai Imam Ahmad kadang mengatakan, ta'al naghtab sa'atan, mari kita mengghibah sesaat, yaitu menyebutkan tentang fulan, rawi fulan. Na'am barakallahu fikum. Dan yang semacam ini dalam Al-Quran juga telah ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, disebut namanya. Sampai-sampai sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ayat ini dibaca karena mengkritisi keluarga Nabi, kan begitu ya, menjelekkan saudara Nabi, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran di dalam sholat. Para ulama menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan nama. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Fatimah bintu Qais, ada yang melamar, yang ingin meminang. Datanglah di situ Muawiyah dan Abul Jahm. Dikatakan bahwa Abu Muawiyah atau Muawiyah farajulun apa? Su'luq. Dikatakan syahi, dia orang yang kikir. Wa amma Abul Jahm fala yad'u 'asah an 'atiqih. Adapun Abul Jahm, dia seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan apa? Tongkat dari apa? Pundaknya, bermakna dia suka memukul. Rasul menyebutnya. Dan hal yang semacam ini dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Adapun selain yang dikecualikan, maka asal hukumnya ialah tahrim, diharamkan dan pada kondisi yang syadid, sangat diharamkan, sangat diharamkan. Enam hal yang para ulama mengecualikan yang terkumpul pada sebuah bait syair, az-zammu, celaan, mencela, mengkritik, dengan dikatakan juga mengghibah. Az-zammu laisa bighibatin fi sittatin. Namanya mencela, mengkritik, itu bukan dikatakan ghibah dalam enam perkara. Mutadzallimun, seorang yang terzalimi. Seorang yang terzalimi. Bahwa seorang yang tertolimi mengeluhkan kepada apakah sultan, yaitu penguasa setempat, atau qadhi, hakim, atau selain keduanya yang punya wilayah, kekuasaan, atau yang punya qudrah, punya kemampuan. Jangan hanya sekedar sebagai apa? Cerita. Curhat. Nah. Tapi betul-betul dikeluhkan. Betul-betul dikeluhkan. Yang tujuannya bahwa hakim, qadhi, sultan, atau seorang yang punya wilayah, punya kekuasaan, orang yang punya kemampuan tadi dapat bersikap adil dalam hal menyelesaikan urusannya dengan seorang yang tadi terzalimi dengan yang mendzalimi. Boleh dia katakan dzalamani fulanun au fa'ala bi fulanun kadza, si fulan telah mendzalimi saya, si fulan telah berbuat kepada saya, dikeluhkan agar seorang qadhi tadi memutuskan perkaranya. Memutuskan perkaranya. Yang kedua, wa mu'arrafun. At-ta'rif. mengenalkan. Mengenalkan yang dimaksud di sini ialah kalau seorang ma'ruf bil laqab, seorang dikenal dengan julukannya. Apakah dikatakan dia a'mash, al-a'mash, dia seorang yang kurang jelas dalam melihat, apa dibilang? Bukan buta, tapi kalau buta kan la'ama ya. Dia buta, kan jarang orang ketika buta, hati-hati lewat si buta, kan begitu ya. Tentunya kalau dia mendengar, marah kan. Ini a'mash-a'mash itu dia melihat, masih bisa melihat tapi apa, kurang jelas. Seperti Al-A'raj. Al-A'raj, seorang yang pincang. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, kalau memang seorang laqabnya dijulukinya seperti itu, boleh kita memperkenalkan kepada seorang si fulan demikian. Si fulan demikian. Tetapi kalau tujuannya tanakkusan, tujuannya ialah untuk menjatuhkan. Naam. Hati-hati lewat misalnya dia si pincang untuk mengejek, untuk menjatuhkan. Maka yang semacam ini apa? Diharamkan. Semacam ini diharamkan. Dan Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa walau amkana at-ta'rif bighairihi kana aula. Walaupun orang itu dikenal, kan kita tahu ya, di kampung misalnya ada orang yang buta, di kampung ada orang yang pincang, tapi laqab bahwa dia bapak yang pincang itu, datuk yang pincang itu, datuk itu sendiri ketika dikatakan yang pincang, tidak marah, karena memang orang mengetahui, kan begitu. Atau bapak yang pincang itu, na'am, barakallahu fikum. Atau dia yang buta, si buta itu, ketika itu laqab, dan yang memakai itu sendiri pun juga tidak ada rasa berat hati, apa ya, dengan ikhlasnya dia, dengan mudahnya dia, dengan ringannya bahwa itu memang demikian dia pakai, tidak mengapa. Tapi kalau untuk menjatuhkan, dihindari. Bahkan itu apa? Diharamkan. Akan tetapi dikatakan oleh Imam Syaukani, kalau seorang mendapatkan dalam hal memperkenalkan itu cara yang lain, lebih apa? Lebih utama. Lebih utama. Nah. Lalu yang ketiga ialah wa muhadzirin, memperingatkan. Tahdhir al-muslimin, memperingatkan kaum muslimin misalnya minasyar, dari kejelekan, dari akibat yang diperbuat seseorang. Dan tentunya ini berbagai macam bentuk. Kalau tadi kita singgung apa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir, contohnya dalam apa? Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, mengkritik dan memuji seseorang. Ada yang berkomentar cukup banyak. Ada yang mengatakan bahwa ilmu ini sudah ditutup pintunya. Sudah berakhir. Dengan berakhirnya apa? Periwayatan hadis, kan begitu. Sekarang di zaman kita ini ada perawi tidak? Tidak ada, kan begitu. Perawi berhenti di masa-masa berakhirnya ataupun munculnya para penulis, para pengumpul hadis macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, kan begitu. Sampai begitu, sampai di situ berhentinya mengkritisi dan menilai tentang apa? Rawi, yang dikatakan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh ialah mengkritisi bahwa si fulan ini ada kelemahan, si fulan ini ada keburukan, si fulan ini begini, dia seorang yang fasik. Naam. atau pujian si fulan, dia orang yang baik si fulan, dia orang yang adil si fulan, dia orang yang soleh dan seterusnya. Ada yang berkomentar bahwa dengan berakhirnya pembahasan para rawi maka tidak berlaku ilmu ini. Ada pula yang berkomentar bahwa ilmu jarh wa ta'dil tadi dikatakan khusus hanya pada orang-orang tertentu dan tidak boleh sembarang orang berlaku dan mengatakan. Tapi kadang disalahfahami. Kita kadang mendapati ya sama kita, teman kita, dia nampak dalam kesehariannya berjubah, berjenggot, kemudian mengamalkan apa kebaikan-kebaikan. Tapi kita nampak pula, kita lihat pula dia melakukan berbagai macam apa kemungkaran, berdusta misalnya, menipu, atau berbagai macam perkara-perkara yang kita lihat dengan kemampuan ilmu kita bahwa dia melakukan seperti itu. Boleh. Tidak perlu kemudian kita tanyakan kepada ulama. Seandainya kita angkat ke ulama, ke masyayikh, syekh, bagaimana dengan misalnya salah satu kita di sini, siapa namanya begitu. Siapa? Siapa dia kan begitu? Siapa dia? Barakallahu fikum. Apa yang dia lakukan? Nah, yang semacam ini diperbolehkan. Dengan catatan memang perkaranya kita jumpai. Hati-hati dengan si fulan. Bagaimana disuruh hati-hati? Sementara dia apa? Pakai baju yang tidak isbal. Dia seorang yang nampak pada penampilannya jenggot kan begitu ya. Nampak dia seorang yang baik, nampak dia seorang yang taat. Tetapi kita memiliki perihal yang senantiasa dilakukan. Berdusta, muamalahnya buruk, berkhianat, dan seterusnya. Nah semacam ini bukan kemudian dikatakan apa? Menunggu fatwa ulama. Boleh bagi kita untuk memperingatkan. Tentunya dengan ilmu. Bukan dengan prasangka. Juga dalam hal ini ialah asyuhud, saksi. Ada satu masalah dan diperlukan adanya saksi. Siapa yang menjadi saksi? Tatkala seorang mengetahui bahwa saksi ini seorang yang tidak baik, dia pendusta, dia suka berkhianat dan seterusnya, adanya celaan-celaan diperbolehkan agar kaum muslimin sadar atau kaum muslimin memahami bahwa orang yang dikatakan menjadi saksi tadi adalah apa? Orang yang tidak baik. Juga para penulis al-musannifin. Para penulis yang membuat karya-karya. Dilihat baik karyanya ini. Dibuka-buka ayat, hadis, bagus. Tapi pada kehidupan sehari-hari nampak apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Naam. Diperbolehkan semacam ini. Jadi di antara bentuk peringatan para ulama terhadap apa? Kaum muslimin atas kejelekan seorang periwayat hadis, seorang apa tadi? Saksi atau para penulis. Dan ini sampai sekarang tetap berlaku. Naam, tetap apa? Berlaku, tidak berhenti dengan berhentinya para riwayat. Taib. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah. Dan ini pula yang seringkali membuat kaum muslimin antipati, pobi, tidak suka kepada dakwah ahlu sunnah. Padahal jarhu ta'dil mengingatkan manusia atas kesalahan seorang yang membahayakan misalnya, atau memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seorang. Ini salah satu pembeda dakwah al-sunnah dengan yang lainnya, yang dikatakan liwa ujar huwa ta'dil, bendera, dikibarkannya bendera mengkritisi dan memuji seorang, ini merupakan apa? Lambang, ciri pembeda dakwah al-sunnah dengan yang lainnya. Dan ini pada kenyataan kita perhatikan, lihat, kalau dalam kita jumpai dakwah-dakwah yang sekarang berkembang, apakah mungkin dari Mu'tazilahnya ataukah orang dikatakan ashab takfir yang mudah mengkafirkan seorang, atau dari kalangan Jamaatul Jihad ataukah Tariqatul Sufiyahnya, rata-rata apa? Diam. Tidak boleh kita mengkritik seorang, meskipun asal yang tadi seperti kita katakan, seorang jika melihat adanya keburukan-keburukan yang ada pada orang lain, hendaknya melihat dirinya pribadi. Adakah keburukan itu yang ada pada dia lebih, kan begitu ya? Dengan kata lain, tidak layak seorang mengkritik ini dan itu, sementara dia sendiri apa? Yang pantas dikritik, yang pantas untuk dikoreksi. Nah, bahkan kata Imam Syaukani, wa dzalika jaizun bil ijma' bal wajibun saunan li syariah. Hal yang semacam ini pada kondisi tertentu wajib atas kesepakatan para ulama dalam rangka menjaga keutuhan syariat. Syariat itu akan tetap utuh, syariat tetap akan berada pada kebaikan kalau dijaga, membutuhkan para penjaga. Membutuhkan para penjaga. Bahkan hal ini pun berlaku dalam hal jual beli. Kadang-kadang kan kita berjumpa ya, rasa malu hati. Apa kalau di keumuman di sini misalnya ada orang berat hati, malu hati kalau mengingatkan orang itu. Sungkan ya, segan. Segan silu. Ada silu, ada. Ya, barakallahu fikum. Dan itu kadang terjadi pada kita, sesama kita. Dalam bekerja, dalam jual beli, kan begitu. Wah, tidak enak kita yang menjual itu teman kita, tapi ini penipuan ini. Nah, apalah teman kita, kita harus apa, bantu dia, harus kita jaga dia. Iya, bantu dan jaga dengan apa? Nasihat, kan begitu ya. Nasihat. Karena pertemanan yang baik, yang jujur, itu justru adanya apa? Ditegakkannya nasihat. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh terburu-buru bermakna langsung misalnya di apa ya, di cut atau langsung di vonis. Nasihat dulu ya, akhi, barakallahu fikum. Nah, seandainya memang tidak bermanfaat, ya sudah. Asal mulanya nasihat, langkahnya bisa sampai pada tingkatan diperingatkan. Diingatkan, hati-hati dengan si fulan. Dia itu tiap hari datang dalam majelis, bahkan mungkin dikatakan terdepan, kadang kan begitu ya. Aktif dia. Tapi hati-hati, kan begitu. Boleh. Kalau itu tidak mempan, naik kepada tingkatan berikutnya, diboikot. Jangan ditegur. Jika dia menyapa, jangan dibalas, kan begitu ya. Bahkan para ulama sebagian yang semacam ini, kalau toh tidak bermanfaat waktu di dunia, naam, sampai mati pun, artinya ketika wafat, sebagian ahlul ilmi masih tetap memberlakukan hukum apa? Tadi, memboikot tadi, al-hajr, diboikot tadi, ditengok jenazahnya siapa ini? Oh si fulan, lari, menjauh, tanpa mau menyolati, begitu. Terkhusus bagi orang yang berpengaruh. Terkhusus bagi orang yang berpengaruh. Nah, barakallahu fikum. Afan ini direkam boleh enggak ini? Seperti kasus kemarin ya, Afwan ya. Nanti kalau mau di-cut tidak mengapa ini. Saya khawatir nanti ini kalau sampai mungkin terdengar oleh sultan di sini atau penguasa di sini jadi masalah bagi antum. Kemarin kita mau sholat di mana? Di masjid apa? Sultan ya. Terus ikhwan menyampaikan bahwa depan itu ada apa? Makam, ada kubur. Salah satu ikhwan mengatakan, pengurus di sini mengatakan tidak ada sama sekali mayatnya di situ. Jenazahnya tidak ada sama sekali. Itu hanya ikon saja. Barakallahu fikum, masyarakat kan umumnya taunya itu apa? Makam kan begitu ya. Naam. Dan kita juga belum tentu, belum memastikan adakah jenazah atau tidak. Memang demikian ya. Ada kisah juga waktu dulu kita semerdiaman lewat di satu kampung orang soleh. Naam. Dengan keledainya. Suatu ketika lama tidak dijumpai orang tadi. Tiba-tiba ada kuburan. Mereka berprasangka bahwa ini kuburan orang yang soleh yang lewat tadi. Nah, bisa saja yang meninggal itu bukan orang solehnya, tapi apa? Keledainya. Kan begitu. Tapi ingat ya, jangan kemudian nanti digiaskan begitu. Oh ini dulu orang yang merintis dakwah di sini dan dia punya kuda yang bagus. Jangan sampai kudanya yang dimakamkan di situ, bukan ya. Bukan dalam rangka seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita melakukan di situ, akan menjadi apa? Standar penilaian, oh lihat itu orang-orang yang berjubah, yang berjenggot juga boleh sholat di situ. Walaupun orang tanpa kita beritahu, tetapi sekaligus rekomendasikan begitu ya. Wallahu a'lam, alhamdulillah kita jumpai masjid-masjid yang bagus ya. Tadi sholat subuh ya, di mana tadi? Darul Makmur ya. Jauh seperti itu. Juga tatkala kita pindah yang hampir senasib masjidnya. Kita pindah di masjid apa? Malaba ya. Depannya juga ada, walaupun dikatakan terpisah ya. Wallahu a'lam ya ikhwan barakallahu fikum, hal seperti itu tidak kemudian kita apa ya, kita suarakan kepada pihak-pihak lain. Tapi kita mencoba untuk kita ajak dengan apa ya, bagaimana cara yang baik, cara yang bagus. Ikhwan difahamkan, jangan sampai nanti saya khawatir meletup-letup ya semangatnya, jangan di situ, ini bid'ah, ini ada kuburan begini, nanti ya, heboh nanti kan ya. Dakwah mungkin semakin dia apa, ditekan. Nah, jazakumullah khair. Jadi terkait dengan seorang yang tadi jual beli, nah, umumnya kaum muslimin kalau melihat seorang yang menjual barang terus kemudian pakai pakaian yang lain bermakna dia berpenampilan muslim, kan langsung apa, tanpa istilahnya tawar menawar harga pasti kan begitu ya. Padahal dia orang yang pembohong, dia orang yang kurang baik, menipu dan seterusnya produknya. Nah, semacam ini kita jaga, semacam ini apa, kita jaga. Nah, muliakanlah, dudukkanlah, tinggikanlah ketika kaum muslimin apa, mempercayai kepada kita. Jangan disia-siakan. Ahlussunnah dalam kondisi sudah dari berbagai macam sisi ya Pak, mendapatkan sorotan, dan seringkali dimanapun negeri berada dan ikhwan itu kadang berada di situ, sorotannya dari bab ini. Dari bab apa? Tadi jual beli atau muamalah, pekerjaan. Kadang kita sering ketika dipercaya langsung apa? Ya sudahlah. Lebih-lebih kadang yang bermuamalah dengan kita itu mengatakan apa istilahnya pasrah atau sudahlah aturkan begitu ya. Lalu kemudian kita menggunakan kesempatan tidak. Barakallahu fikum. Tetap kita jalani walaupun dengan orang kafir. Walaupun dengan apa? Orang kafir. Dengan catatan bahwa kalau toh memang ada di sana ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ada orang-orang yang mungkin bukan muslim yang bermuamalah dengan kita dan dia lebih bagus, lebih tertib, lebih jujur, jangan sampai keluar istilah saya benci dengan apa? Ikhwan, saya benci dengan Ahlussunnah. Kenapa? Mereka itu kalau diajak bekerja, diajak muamalah, seringnya begini, menipu dan seterusnya. Saya lebih senang, bahkan orang kafir lebih bagus. Hati-hati nih. Hati-hati dengan ucapan-ucapan semacam ini, semacam itu, karena wala wal bara, kita berloyal, kita berlepas diri, itu ada aturannya. Na'am, barakallahu fikum. Yang berikutnya, sudah berapa? Tiga tadi ya? Mutadzallimin wa mu'arifin muhadzirin. Seorang yang terzalimi, mengeluhkan kepada Sultan, kemudian memperkenalkan seseorang, atau memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Wa mudhiri fisqan, kepada pihak yang di situ menampakkan kepada kefasikan, kepada pihak yang menampakkan kefasikan. Yaitu mujahira bifiskih atau bid'atih. Kalau nampak dijumpai ada seorang yang nyata-nyata terang-terangan dengan kefasikannya, fasik itu umumnya kepada perbuatan-perbuatan apa? Kemaksiatan ya. Nampak terang-terangan dia apa? Mabuk, perjudi kan begitu ya. Atau kebid'ahan. Seorang yang terang-terangan menampakkan kepada apa? Minum mabuk-mabuk. Atau menampakkan pula bahwa dengan kebatilan, dengan suatu kebatilan yang dia jalani itu ingin apa? Berambisi untuk diterima. Kadang seorang menghasung kepada apa? Kebatilan. Satu kebatilan dia bawa. Dia bawa kebatilan, dia bela luar biasa. Nah, semacam ini boleh bagi kita untuk menyebut orang tersebut. Boleh untuk menyebut seorang yang menampakkan kefasikan, menampakkan kebidahan. Naam, barakallahu fikum. Dan tidak diperbolehkan bagi pihak yang lain kecuali dengan sebab. Tidak boleh disebutkan bagi pihak lain kecuali dengan sebab. Yang berikutnya, wa mustaftin, seorang yang minta fatwa. Seorang yang meminta fatwa. Misal, dia datang kepada alim, lalu berkata, zalamani fulan, si fulan telah menzalimi saya, atau abi, atau akhi, atau zauji, si fulan menzalimi saya, atau ayah menzalimi saya, atau saudaraku, kakak, adik menzalimi saya, atau seorang istri bertanya kepada seorang alim, istri saya atau suami saya menzalimi saya, atau sebaliknya. Lalu orang bertanya, jalan keluarnya bagaimana? Nah, kalau tadi yang pertama apa? Mutadzallimin, mengeluhkan kepada sultan, saya begini, kepada qadhi, tolong ditegakkan hukum, kan begitu. Kalau ini minta fatwa, bagaimana saya harus apa? Melepaskan dari itu semua. Jalan keluar yang harus saya tempuh. Atau bagaimana supaya berbagai macam perbuatan-perbuatan tadi ada yang menahan, mengekang. Na'am barakallahu fikum. Dan semacam ini diperbolehkan kalau ada keperluan. Jaizun lil hajah. Boleh kalau ada keperluan. Kata Imam Syaukani, al-ahwatu, yang lebih selamat, yang lebih menjaga, ialah ayyakula ma taqul fi rajul au zauj au walad au walid kana min amrihi kada. Yang lebih selamat bagi seorang manakala meminta sebuah fatwa, itu jangan menyebut seorang alim. Kadang dia tahu siapa dia. Misal seorang anak datang kepada seorang mufti. Afwan, ustaz atau selainnya. Seorang alim. Afwan ya syekh misalnya. Tanya seorang. Ayahku demikian. Tapi yang lebih utama sampaikan. Wahai alim, bagaimana pendapat Anda jika seorang posisinya sebagai anak. Nah, ayahnya melakukan kepada anak demikian-demikian. Bagaimana? Padahal mungkin itu dia, kan begian. Ketimbang dia mengatakan bahwa saya punya ayah, dia berlaku kepada saya demikian. Saya seorang istri, suami berlaku demikian kepada saya. Jika seorang minta fatwa, bedakan dengan yang awal tadi ya, dengan seorang yang mengeluhkan kepada sultan, kepada penguasa, saya seorang anak, bapak saya demikian, tolong selesaikan, lain kan begitu. Ini seorang minta fatwa, seorang istri, sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang seorang wanita yang suaminya berbuat demikian-demikian. Siapa itu? Tidak perlu, karena apa? Fatwa. Dia minta apa? Jalan keluar. Nah, yang semacam ini seringkali terjadi pada para wanita, para istri, sesama mereka. Apa yang dikatakan apa? Mengadu, curhat, kan begitu. Mainlah ke tetangga sebelah. Ah, gimana suamimu? Baik. Aduh, suami saya begini-begini. Ya, coba nanti saya cerita dengan apa suami saya, misalnya begitu kan, gitu. Ceritalah begitu. Naam. Ikhwan yang mungkin disampaikan urusannya tadi juga berat hati untuk apa? Menegur. Bicaralah dia. Sebentar. Kamu kenal tak dengan si fulan itu? Kenal. Itu yang istrinya fulanah itu. Iya, kenal. Kemarin istrinya ke rumah, terus dia bercerita begini, menyebarkan begitu ya. Nah, tapi hati-hati, jangan disampaikan kepada yang lain ya. Kamu sajalah kan begitu. Nah, sudah begitu selesai, satu komplek begini, macam apa ya, macam kereta api katanya. Ada gerbong. Barakallahu fikum. Nah, semacam ini justru yang tidak diperbolehkan. Minta fatwa ya akhi, barakallahu fikum. Antum percaya kepada seorang, padanya ilmu, ada padanya kebaikan, atau seorang yang antum anggap di sini seorang yang soleh di mata ikhwan, dipandang, sampaikan. Afwan, boleh tidak saya bercerita tentang, atau tadi dikatakan perihalnya, seandainya menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang seorang wanita yang suaminya demikian. Nah, seorang mufti manakala berfatwa, bisa saja itu tetangganya, kan begitu. Adapun seorang suami yang demikian, maka jalan keluar bagi seorang istri demikian-demikian. Subhanallah, mungkin padahal tetangga sendiri. Jangan kemudian kadang seorang memaksa, afwan, Ustaz, anu kan kenal tetangga itu. Tetangga itu sebelah itu, tahu kan? Itu tolong dinasihati itu kan begitu. Ada apa kan begitu? Itu tidak baik dengan apa? Suaminya. Seandainya mungkin dalam sebuah majelis ya, disampaikan demikian. Lalu ada sebuah pembicaraan bagaimana nasihat dengan seorang wanita yang demikian yang dia diperlakukan oleh suaminya, itu akan apa? Lebih apa? Lebih dengan ibarat akan mengena, na'am, ketimbang seorang langsung mungkin menyebut namanya, bahkan alamatnya dan seterusnya dengan jelas. Lebih-lebih lagi sekarang fasilitas ya, apa tadi? WhatsApp-nya atau apa lagi? Yang masih mungkin manual kan dengan SMS dan seterusnya, terus menyebar berita itu. Fa barakallahu fikum. Asalnya tentang urusan keluarga, seorang hendaknya sabar. Sabar. Jangan mudah untuk apa? Menceritakan kepada pihak lain. Naam, barakallahu fikum. Bismillah. Obat ngantuk katanya. Yang terakhir, waman talabal i'anata fi izalatil munkarin. Waman talabal i'anata fi izalati munkarin. Seorang yang meminta kepada pihak lain untuk merubah satu kemungkaran yang terjadi. Seorang minta tolong kepada pihak lain untuk menghilangkan, merubah satu kemungkaran. Misal ada seorang yang berbuat kemaksiatan. Harapannya mungkin bisa kembali kepada kebaikan, ya. Atau dihentikan perbuatan-perbuatan kebaikannya tadi, perbuatan-perbuatan kemaksiatannya tadi. Tentunya harapan tersebut jangan salah alamat, ditujukan kepada siapa? Diman lahu apa? Qudrah, kepada pihak yang punya kemampuan. Kadang kita datang kepada seorang, tahu bahwa kita menjumpai orang tersebut, seorang yang padanya kelemahan. Ya akhi, antum menghendaki saya untuk menasihati si dia atau si fulan untuk menghentikan. Saya aja takut dari dia, kan begitu ya. Sama nasib kita, kan begitu ya. Sama nasib kita. Kan bercerita tentang bahwa dia zalim, dia begini. Nah, hendaknya seorang mengeluhkan perkara itu kepada seorang yang punya kemampuan. Naam barakallahu. Itu diperbolehkan. Dia zalim, dia demikian. Kan menceritakan kejelekan ya. Menceritakan tentang kejelekan. Itu poin-poin yang dikecualikan oleh para ulama dalam kitab-kitab para ulama yang asalnya bahwa adzam, mencela, itu adalah apa? Perkara yang tercela pula. Perkara yang buruk. Nah, berikutnya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah tergolong kepada kabairu dzunub, ghibah, apakah digolongkan sebagai dosa besar? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa ijma' sepakat, ulama sepakat ghibah adalah termasuk dosa besar dari sekian dosa-dosa besar. Sebelum masuk dalam pembahasan ini, para ulama membagi bahwa dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan itu dibagi dua. Ada yang apa? Kabair, ada yang saghair. Ada yang kabair, ada yang dosa besar, ada yang saghair. Dan ini pembagian bukan dalam rangka seorang untuk apa? Bermudah-mudah. Dia berbuat kepada perbuatan yang di situ dianggap dan terhitung sebagai dosa kecil. Dikatakan, ya akhi barakallahu fikum, ini tidak boleh, ini dosa. Tak apalah, kemarin kita belajar bahwa ini masih dosa kecil. Kan begitu ya? Tidak mengapa, ini masih dosa kecil. Yang diharamkan itu kan dosa besar. Dosa kecil maupun dosa besar sama diharamkan. Hanya apa? Perbedaannya terkait dengan masalah ayat maupun hadis. Terkait dengan masalah ayat atau hadis yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengampuni dosa, mengampuni kesalahan atau hadis. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat lima waktu, satu waktu dengan berikutnya. Duhur sampai asar. Asar sampai apa? Maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai apa? Fajar. Al-jum'atu ilal jum'ah. Satu jum'at kepada jum'at berikutnya. Kita jum'atan. Hari ini jangan jum'atan ya. Ketika yaumul jum'ah kita salat jum'at. Sampai jum'at berikutnya. Ramadhan ilal ramadhan. Kita puasa ramadhan sampai ramadhan berikutnya. Dikatakan mukaffiratun ma bainahuma, menjadi penghapus dosa antaranya. Tadi apa? Salat dengan salat berikutnya. Duhur sampai asar itu apa? Penghapus dosa. Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Penghapus dosa. Rasul menyebutkan idza tunibatil kaba'ir. Kalau seorang menjauhi dosa besar, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum. Allah mempersyaratkan dalam surat An-Nisa, kalau kalian jauhi dosa besar, kalau kalian jauhi dosa besar, maka akan kami hapuskan, kami ampuni kesalahan dan dosa yang kalian perbuat. Nah, di sini pentingnya untuk kita mempelajari mana yang dikategorikan kepada kabair, mana yang dikatakan shagair. Jangan sampai kita semangat, masya Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Yakin, kenapa? Dengan sholat yang dikerjakan satu dengan waktu, satu waktu dengan yang lainnya, dia apa? Seorang yang muhafidhu salawat al-khams, tetap menjaga senantiasa sholat lima waktu. Yakin dan mantap bahwa apa? Perbuatannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan-kesalahan dan dosanya. Tetapi lupa bahwa di sana ada kabair dunub, dosa besar yang senantiasa dia kerjakan. Tanpa ia ketahui bahwa itu dosa besar. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Ini pentingnya kita membaca, kita para ulama mempelajari bersama para ulama untuk kemudian kita menjauhi apa? Perihal-perihal yang dikatakan apa? Dosa besar. Dan kita pula jauhi tentang dosa kecil. Naam. Demikian pula hadis Rasulullah SAW, al-Islam yajubu maqablah. Islam itu menghapuskan apa? Kesalahan yang sudah lewat. Na'am barakallahu fikum. Juga apa? Al-hajj. Haji. Demikian pula al-umrah. Demikian pula hijrah. Demikian pula hijrah. Para ulama menyebutkan bahwa hal itu kategori seorang dikatakan bahwa hijrah, na'am haji, itu menghapuskan atas kesalahan yang sudah lewat ialah kepada shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Karena kabair membutuhkan kepada apa? Taubat. Artinya ketika seorang haji, mantap berangkat haji, masa yang pernah dia lewati, membunuh, kemudian mabuk dan seterusnya, banyak dosa-dosa besar yang dia perbuat tanpa pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa dengan haji apa? Bersih, taubahnya seperti bayi yang apa? Baru lahirkan begitu. Mantap. Padahal belum pernah bertobat sama sekali dia. Nah, semacam ini bukan penempatannya. Bukan penempatannya. Ini dalam rangka untuk apa? Membedakan. Jadi pembahasan para ulama kadang menggolongkan apakah ini dosa besar atau dosa kecil, itu penting. Itu penting. Jangan kemudian kita meremehkan pembahasan itu dan menganggap perkara itu tidak perlu. Dan seorang tentunya berusaha. Berusaha. Karena termasuk perihal untuk senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, saat seorang memohon kepada Allah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni aba qarib. Apabila ada seorang yang bertanya kepadaku tentang Allah Subhanahu wa taala, tentunya katakan bahwa fa inni qaribun, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kadang seorang memohon kepada Allah, apakah suara saya sampai, kan begitu? Naam. Nah, orang kadang ukurannya, tolak ukurnya dengan manusia. Kita saja bisik-bisik di sini atau bicara begini, tetangga sebelah kan tidak ada yang mendengar. Sementara Allah Azza wa Jalla di mana? Di arsy, jauh, kan begitu? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hambanya yang bertanya, manakala ingin memohon dan meminta. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dialah yang mengkabulkan seorang yang berdoa, manakala berdoa. Walaupun dengan suara apa? Lirih. Karena Allah Azza wa Jal, zat yang tidak apa? Tuli. Maha mendengar apapun suara, bahasanya, bahkan dengan lirihnya. Bahkan dengan apa? Lirihnya. Lalu Allah Azza wa Jal melanjutkan, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya manusia itu, hamba-hamba Allah itu, punya istijabah. Apa maknanya? Mendatangi apa yang Allah perintahkan, terkait dengan perintah didatangi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kepada perwujudan. Terkait dengan larangan, dijauhi. Senantiasa seorang taat kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata pada ayat berikutnya, la'allahum yarsyudun. Semoga manakala seorang itu semangat, ketaatan dia jaga, kemudian beriman kepada Allah, semoga mereka mendapatkan apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu itu kan bimbingan ya. Ilmu itu bimbingan, petunjuk yang membimbing, yang mengarahkan, yang menjelaskan jalan yang benar dari jalan yang menyimpang, jalan yang lurus dari jalan yang berkelok-kelok. Na'am barakallahu fikum. Nah, salah satu hal yang mendukung, perihal yang menjadi sebab seorang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Tadi, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi larangannya, demikian pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dalam kondisi mungkin sering mempelajari agama tapi keyakinan tidak pernah apa? Ada, ragulah terus, kan begitu ya. Senantiasa ragu. Demikian pula terlambat jauh dari perkara mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Bisa saja ilmu yang dia sampai tadi atau yang sampai kepadanya tidak ada manfaat. Tetap dia berada pada kondisi apa? Bimbang. Naam barakallahu fikum, yang tidak pernah berada pada kondisi ketetapan. Namun tentang ijma bahwa para ulama sepakat ghibah dikatakan haram, pendapat ini satu pendapat yang dikritisi, ya. Artinya ucapan Imam Al-Qurtubi yang menukil tentang ijma, sepakat ulama bahwa ghibah itu diharamkan, itu dikritisi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dan demikian pula Ar-Rafi'i mengatakan innaha min saghairidz dzunub. Al-Hafidh Ibnu Hajar demikian pula Ar-Rafi'i keduanya mengatakan bahwa ghibah itu tergolong kepada saghairidz dzunub. Adapun pendapat ulama yang menyatakan bahwa ghibah itu dosa besar, adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu dosa besar, penguat dalil tersebut, hujat tersebut dikuatkan dengan beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sa'ad bin atau Sa'id ibn Zaid, dari Sa'id ibn Zaid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sa'id ibn Zaid, Nabi bersabda, inna min arba ar-riba, salah satu pintu riba yang paling besar ialah al-istitalatu fi ardhul muslim bighairi haqqin. Seorang apa? Jatuh, berlarut dalam hal membicarakan kehormatan saudaranya muslim dengan cara yang tidak benar. Si fulan demikian, tapi tidak benar apa yang dia katakan. Nah, kehormatan saudara kita muslim, kita berlarut-larut dalam pembicaraannya, tapi dengan cara yang tidak benar. Ini dikatakan salah satu pintu riba, salah satu pintu riba. Dan kita mengenal bahwa riba itu apa? Haram dan termasuk apa? Dosa besar. Termasuk dosa besar. Juga yang kedua hadis yang sudah kita lewati. Hadis Anas yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi ketika pada kejadian Mi'raj melewati apa? Satu kaum yang mereka apa? Memiliki kuku yang terbuat dari apa? Tembaga, naam, dicabik-cabik, mukanya, dadanya, naam. Dan tentunya tidak mungkin seperti itu kecuali dosa apa? Besar, kecuali dosa besar. Juga ayat yang tadi telah kita bacakan pada surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَى أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Naam. Itu hujjah para ulama yang mengatakan bahwa ghibah termasuk apa? Dosa besar dari sekian dosa besar. Wallahu alam. Pendapat yang mengatakan bahwa ghibah merupakan dosa besar didukung dengan dalil yang cukup kuat dan jelas. Naam. Sehingga seorang hendaknya berhati-hati dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut tentang cara, langkah jika seorang jatuh dalam perkara ghibah. Bagaimana ketika seorang bertaubat, langkahnya atau apa yang harus dia jalani manakala seorang ingin bertaubat dari ghibah. Sebuah hadis yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib Tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim, anna kafaratul ghibah, kafarah, tebusan bagi seorang yang jatuh dalam perkara ghibah, antastaghfir liman iqtabtahu. Hendaknya seorang memintakan ampun kepada orang yang dia ghibahi. Hendaknya seorang memintakan ampun kepada Allah atas orang yang dia ghibahi. Contohnya apa? Fayaqul Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia. Hadis ini disebutkan Imam Baihaqi dalam kitab Da'awat Al-Kabir, tetapi beliau katakan dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Dari situ, para ulama mengatakan bahwa apakah cukup jika seorang bertaubat dari ghibah untuk memintakan ampun kepada orang yang dighibahi, cukup seperti itu? Atau ada keharusan i'lam memberitakan bahwa wahai kaum muslimin, dulu pernah di sini ada orang yang bernama Fulan. Dia pernah berbuat demikian dan sering saya sebut tentang urusan dia. Naam. Dan saya bertobat kepada Allah atas kesalahan saya dari tuduhan, dari pengucapan, begitu. Iya. Itu bentuknya. Ataukah cukup seorang memintakan ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia. Naam. Dan kedua hal ini, masalah ini, terdapat pula pada riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa adanya keharusan seorang menyebutkan kepada siapa dia mengghibah. Dan riwayat yang mengatakan cukup dengan seorang apa? Memintakan ampun kepada Allah. Naam. Dan yang sahih wallahu alam, bahwa seorang tidak memerlukan untuk apa? Menyebut tentang si fulan yang pernah dia apa? Dia sebut tentang kehormatannya atau yang pernah dia ghibahi. Tetapi yang menjadi langkah bagi dia cukup dengan beristighfar, memintakan ampun. Lalu disebut tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Dan itulah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain. Sekarang, apa yang menjadi pertimbangan ulama bahwa ketika kita mengghibah seseorang, lalu kita dituntut untuk apa? Menyebut atau kita i'lamkan, kita umumkan bahwa kita pernah menjelekkan orang lain. Mereka berpemandangan bahwa ghibah itu seperti apa? Hukuk al-maliyah. Ghibah itu seperti hak seorang yang merampas harta. Assalam. Jadi mengghibah itu seperti apa? Merampas harta. Misal, kita mencuri, mengambil harta orang. Baik dengan cara yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dengan cara halus atau cara kasar, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Terkait dengan hukukul maliyah, hak yang sifatnya itu milik orang yang pernah kita ambil, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita zalimi terkait dengan hartanya, itu syariat mengajarkan untuk kita kembalikan haknya. Karena apa? Apakah manakala kita kembalikan, kalau dia ingin mengambil manfaat, maka telah kembali. Kalau toh dia ingin mensedekahkan, itu haknya, kan begitu? Paham? Bentuknya. Kenapa syariat memerintahkan manakala kita mendolimi orang lain terkait dengan harta, adanya apa? Kewajiban mengembalikan harta tersebut. Karena seorang yang kita dolimi hartanya, ada dua kemungkinan. Apakah dia ambil dan dia perlu, lalu dia manfaatkan, alhamdulillah, ternyata kembali. Kan begitu ya? Seorang yang mungkin kadang dihutangi. Kan begitu. Orang kadang menganggap, ah tak perlu dikembalikan itu. Kenapa? Uangnya banyak dia, kan begitu ya? Belum tentu ya akhi, barakallahu fiik, kembalikan. Afwan, ini saya pernah mendolimi, demikian-demikian, kembalikan. Nah, kalau dalam kondisi dia perlu, kadang dia manfaatkan. Alhamdulillah, Allah memberikan apa? Kelapangan. Saat ini saya memerlukan harta ini. Atau jika tidak, maka dia sedekahkan. Mungkin akan dia katakan, ambillah. Jazakallah khairan, saya sudah tidak memerlukan harta tadi. Ambil, nah, tidak mengapa. Betul, afwan, ini betul-betul saya pernah melakukan kezaliman. Tidak mengapa, ambillah, kan begitu. Atau dia sedekahkan, begitu. Berbeda dengan ghibah. Berbeda dengan apa? Ghibah. Tidak mungkin seperti itu. Misalnya pernah ada seorang yang kita tadi, kita cela, kita sebut kejelekannya. Naam. Seandainya kita katakan, dulu di sini pernah ada seorang yang bernama Fulan, tapi dia sudah meninggal. Nah, saya pernah mengatakan begini, begini, begini. Apakah ketika kita mengatakan demikian, orang tadi mengambil manfaat? Lebih-lebih kalau sudah meninggal, kan begitu. Yang cukup bagi kita untuk memintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni kami, dan ampuni dia, kan begitu. Dan kita sebut tentang kebaikannya, tanpa harus kita mengutarakan, memberitakan bahwa saya dulu pernah begini, begini, mengatakan demikian. Sampaikan bahwa dia orang yang baik, kan begitu ya. Nah, yang saya ketahui dia orang yang baik, dia orang yang soleh, cukup. Nah, barakallahu fikum. Itu yang menjadi pembeda bahwa seorang antara ghibah dengan hak yang ada pada kaitannya manusia, ada sisi perbedaan. Berikutnya, syariat mengajarkan bahwa yang namanya kerusakan, kerusakan itu imma seorang menghentikan. Jadi misalnya ada suatu kerusakan, ada tindakan-tindakan yang membuat berakibat kepada rusak, itu kalau ada kemampuan apa? Dihentikan. Dihentikan. Jika tidak, maka apa? Taqlil, dikurangi. Dikurangi apa? Frekuensinya. Dikurangi kadarnya. Nah, barakallahu fikum. Dan hal itu pun sebagaimana seorang yang tentunya kaidah nanti penting terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang seorang berambisi, pokoknya harus berhenti, harus apa? Berakhir. Syariat itu pada dasarnya melihat, apalagi pengubahan kepada suatu kemungkaran, andai kata mewariskan punya dampak yang lebih jelek, punya dampak yang lebih buruk, atau kemungkaran itu lebih besar lagi kepada akibat, yaitu yang buruk lebih besar lagi, maka seorang kondisinya ialah boleh dalam kondisi diam, mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya. Demikian terkait dengan salah satu jenis luputnya lisan atau tercelanya lisan yang semula kita mengetahui tentang keutamaan mulianya lisan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada manusia, tetapi kalau seorang jatuh dalam perkara-perkara yang tadi diharamkan akan membuat apa? Luput atau buruk atau cacat atau celanya lisan seseorang. Naam. Kita lanjut ini. Masih bisa? Atau mau rehat sebentar? Sudah dulu ya. Sudah sepanang ya. Terlalu khusyuk. Barakallahu fikum. Naam, kita sekolah sebentar. Jazakumullah khair. Jam berapa sekarang? Jam 11. Hah? Sekarang? Tadi kita mulai jam berapa?